إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana yang disebutkan perkataan beliau oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, Al-Imam Ahmad menyatakan An-Nas yahtajuna ilal ilm ahwaju min hajatihim atau aktaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab li'annahum yahtajuna ila ta'ami wasyarab fil yawmi marratan aw marrataini wa hajatuhum ila al-ilmi bi'adadi anfasihim atau kama qala rahimahullah. Bahasanya manusia kebutuhan mereka kepada ilmu jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman, dikarenakan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman dalam sehari hanyalah sekali atau dua kali, sementara kebutuhan mereka kepada ilmu sebanyak bilangan nafas mereka. Kita mengetahui bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan semua perkara yang akan memberikan kemaslahatan bagi umatnya di dunia wal akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan semua itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi mengajari kita tentang berbagai perkara yang semestinya kita berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni semenjak dari kita membuka mata, bangun dari tidur kita sampai kita hendak tidur kembali. Ya, semua jika kita membaca kutubul hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang berbagai adab yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu ketika datang seorang Yahudi Ya, tujuannya untuk istihza. Di hadapan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Kata Yahudi tadi, Nabiyukum allamakum kulla syai hatta al-khira'ah. Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu, sampai pun tata cara buang hajat. Jadi si Yahudi ini bukan maksudnya untuk kekaguman terhadap Nabi, bahwa segala perkara yang dibutuhkan oleh umat ini diajarkan, bukan. Tetapi ingin untuk istihza. Maka Nabi sallallahu maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, ajal allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta kulla syai'in hatta al-qira'ah. Benar, Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami segala sesuatu, sampai pun ya, tata cara buang hajat. Ya, wa huwa yanha an nastaqbil al-qiblata fil qira'ah. Dan beliau melarang kami untuk menghadap kiblat ketika kami buang hajat. Dari apa yang digambarkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan kepada kita bahwa jika perkara yang terkait dengan maslahat pribadi, yakni buang hajat, itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tentunya lebih-lebih ya perkara-perkara yang jauh lebih besar maslahat manfaat ya bagi umat ini, lebih-lebih tentunya yang terkait dengan permasalahan akhirat. Sehingga dengan gambaran yang telah disebutkan dari perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, demikian juga apa yang disebutkan baru saja dari hadis Salman Al-Farisi, menuntut untuk kita semua ya betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mempelajari syariat ini. Dikarenakan sekali lagi apa yang sudah kita ketahui dari ilmu ini menuntut untuk diiringi dengan amalan. Apa yang sudah kita ketahui dari ilmu syariat ini ya terlalu sedikit dibandingkan yang belum kita ketahui. Secara khusus tentunya ya, bagi yang sudah berkeluarga ya, dia memiliki tanggung jawab, baik dalam keadaan dia sudah memiliki keturunan ataupun belum, terkait dengan diri dan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan keturunan kepadanya, maka kebutuhan terhadap ilmu yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam tarbiyah terhadap istri, di dalam tarbiyah terhadap anak-anak, ini perkara yang harus betul-betul kita mempelajarinya, sehingga apa yang kita bimbingkan kepada mereka benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ya pada kesempatan ini tanpa terkecuali ya semua ikhwanuna yang mungkin datang dari berbagai tempat untuk berupaya hidup di dalam mujtama' salafiyin, tentu hal yang menjadi tujuan utama bahwa kita berkumpul dalam rangka untuk ta'awun, bekerja sama di dalam menjalankan syariat ini. Menjalankan syariat ini. Sehingga jika ini yang menjadi tujuan kita, kita mengetahui bahwa tidak mungkin kita akan bisa berjalan di atas syariat kecuali di atas ilmu. Ya, sehingga jangan sampai kalau dahulu ya ketika mungkin awal ya awal-awal dari berbagai ma'had yang ada ya di berbagai tempat, orang datang mendekat karena memang tujuan untuk betul-betul ingin belajar. Ya, baik yang santri ataupun yang ikhwannya. Ya. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan sisi dunia ya, dengan dimudahkan untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jalan rezeki. Ini melalaikan apa yang jadi tujuan utama kita. Ya, bahwa kita hidup di lingkungan salafiyin untuk membentengi diri-diri kita dari fitnah, baik itu fitnah syahwat yang kita sangat merasakan tentunya ketika keluar dari lingkungan salafiyin. Ya, mereka manusia dengan berbagai penampilan mereka. Ya. Ini menjadi dorongan untuk seorang tergoda dalam perkara syahwat-syahwat duniawiyah. Demikian juga fitnah syubhat. Sehingga jangan sampai justru yang menjadi tujuan utama adalah dunia. Ini menjadikan berkumpul atau datangnya di tempat ini hanya untuk sekedar mencari lapangan kerja. Terlebih apa yang mungkin terjadi pada sebagian ikhwah, ya, keluarga dititip, kemudian ya, suami ya, bisa dikatakan frekuensi untuk bisa mentarbiyah keluarga ini minim sekali. Nah, kondisi ini kondisi yang sangat rentan untuk terjadi permasalahan, baik itu yang kaitannya dengan masalah pribadi ataupun permasalahan yang kaitannya dengan masalah tetangga ataupun masalah-masalah yang lainnya, ya, dikarenakan hal-hal yang semisal tadi. Terlebih bahwa anak akan melihat apa yang ada pada orang tua. Anak akan melihat apa yang ada pada orang tua. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang dianggap baik. Dan apa yang tidak dilakukan oleh orang tua itu dianggap perkara yang tidak baik. Maka ketika kita mengharapkan untuk anak-anak kita semangat di dalam talabul ilm, sementara mereka melihat ya, dari sisi ini ya, orang tua mereka tidak ada himmah terhadap ilmu, maka harapan untuk anak memiliki semangat dalam ilmu tidak akan bisa terwujud. Dengan apa yang telah ya, disampaikan tadi, maka sekali lagi untuk menjadi perhatian bagi kita semua ya, bagi kita semua tanpa terkecuali, untuk betul-betul memperbaiki kembali niat-niat kita di dalam berkumpul di tempat ini, demikian pula di markas-markas ilmu yang lainnya ya, bahwa banyaknya atau munculnya berbagai muskilah, tapi ya jika diperhatikan mayoritas dari muskilah tersebut muncul dari orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, ya muncul dari orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, dikarenakan sebagian dari mereka ya memiliki satu yakni tasawur, pemahaman yang dibangun di atas pemikiran sendiri. Kemudian dengan itu menghukumi. Ya. Terlebih ketika ada celah atau peluang untuk cari fatwa. Sehingga seakan dengan fatwa yang didapatkan itu merasa punya hujjah. Nah ini akan sangat berbahaya. Ya. Dalam keadaan seseorang tidak mengerti hakikat yang ditanyakan, karena untuk bertanya ini juga ya butuh pemahaman yang baik terhadap apa yang ditanyakan. Juga butuh penggambaran yang baik. Ya, sehingga pihak yang ditanya dalam hal ini mufti itu juga memiliki pemahaman yang sempurna terhadap yang ditanyakan. Ya. Sebagai contoh misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mujmal dan banyaknya, ya, perkara mushkilah itu dari pertanyaan yang sifatnya mujmal, global, yang kemudian diterapkan pada perkara yang sifatnya detail. Disitulah diantara pangkal munculnya berbagai muskilah. Ambil misal terkait dengan permasalahan dakwah. Ya, kita sudah mengetahui ya bahwa seorang yang berdakwah ya tertuntut dia membangun dakwahnya di atas ilmu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan 3 perkara dari ilmu yang harus dia miliki terkait dengan dakwahnya. Ya, 1 terkait dengan perkara apa yang akan dia sampaikan. Dia harus mengilmui ini. Di atas pemahaman yang benar tentunya. Di atas pemahaman yang benar. Yang kedua, dia harus mengetahui ya, keadaan orang yang didakwahi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini pengajaran di dalam tariqah dakwah tentang bagaimana seorang dai memahami orang yang akan didakwahi. Serulah ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Ya. Dengan cara yang hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Yani jelaskan kepada mereka orang-orang yang memiliki semangat untuk mempelajari ilmu. Yani masail bidalailiha. Ya, masalah-masalah ilmu dengan dalil-dalilnya. Karena mereka orang-orang yang dalam kondisi semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian ya, wal mau'izatul hasanah. Dengan mau'izah, nasihat yang baik. Apa yang dimaksud? Syekh Utsaimin menjelaskan yakni bitarghib wa tarhib. Ya, dengan adanya tergib, yakni dorongan, semangat, dan terhib. Di samping penjelasan tentang permasalahan yang disampaikan dari masail ilmu tersebut. Jadi ketika menyebutkan tentang suatu perintah yang bagi golongan yang pertama, ya, yang sudah memiliki semangat untuk menuntut ilmu, cukup bagi mereka dengan disebutkan perintah, disebutkan dalilnya. Golongan yang kedua ini ketika ada sisi lemah semangat dan ada kecenderungan kepada perkara-perkara yang jelek, butuh untuk adanya tergib, diberikan penjelasan tentang bagaimana pahala dari amalan ini, juga terhib, yakni ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan amalan yang diperintahkan untuk diamalkan tersebut. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan, dan debatilah mereka dengan mujadalah yang terbaik. Ya. Ini diterapkan pada mereka yang memiliki sikap inad, penentangan, butuh untuk adanya mujadalah, tetapi dengan cara yang ahsan, bukan debat kusir. Demikian pula perkara yang ketiga, Syekh Ibn Utsaimin pada Risalah ila Du'at menyebutkan yakni terkait dengan permasalahan, ya, kalau yang pertama tadi kondisi atau hal yang akan didakwahkan, ya, dia harus mengerti ilmu syar'i yang didakwahkan, ya. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan tariqah atau apa yang semestinya, ya, disampaikan kepada si da'i, cara yang bagaimana, cara da'i tadi menyampaikan apa yang akan disampaikan tersebut, apakah dengan cara hikmah atau mau'idhah hasanah, ya. Yang ini sendiri diisyaratkan oleh Nabi SAW pada hadis Ibn Abbas, ya, yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, ya. Di situ Nabi menggambarkan tentang keadaan kaum yang akan didakwahi. Dari sini sebagai gambaran bagi kita, ya, bahwa dakwah, ya, sekali lagi butuh untuk dibangun di atas ilmu. Kita berbicara tentang permasalahan agama, ya, yang di sana ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang disampaikan oleh seorang dalam dakwahnya. Sehingga jangan sampai hal-hal yang sifatnya mujmal kemudian dijadikan sebagai suatu perkara yang diterapkan oleh perkara-perkara yang sifatnya detail, menyangkut di dalam permasalahan-permasalahan yang rinci, ya. Sementara yang ditanyakan ini sesuatu yang global. Sebagai misal, ya, apakah seorang yang, ya, bisanya baca buku terjemahan, contoh ya ini, ya, bisanya baca buku terjemahan, bolehkah dia berdakwah? Tentunya kalau dikatakan boleh, ya, ini jawaban yang global, ya, yang mungkin akan diterapkan secara luas. Oh, saya sudah bertanya kok sama Ustadz Fulan, ya, jawabannya dibolehkan. Demikian juga seperti kalau dikatakan tidak boleh, ya, ini kan juga mujmal, ya. Tentunya di sini, ya, seorang butuh untuk memberikan penggambaran. Ya. Misal, orang-orang yang akan didakwahi dalam keadaan, ya, jauh dari, yakni ilmu dan ulama, ya, jauh dari lingkungan ilmu, ya. Sementara tidak ada, ya, di antara mereka yang kondisinya lebih baik dibandingkan orang ini. Dan orang ini sendiri, ya, orang yang memiliki ihtimam terhadap ilmu. Ya, betul, dia baru bisa baca terjemahan. Ya. Baru bisa baca terjemahan, tetapi dia bukan orang yang memutuskan dari ilmu. Ya, terus semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian berupaya untuk ya meluruskan pemahaman terhadap ilmu. Tidak ada kondisi orang yang lebih baik pada lingkungannya dibandingkan orang ini. Baik, kira-kira boleh atau tidak kondisi yang semisal ini? Mutlak tidak boleh atau mutlak boleh? Baik, ini sebagai gambaran supaya kita bisa menempatkan pada posisinya. Adapun dalam keadaan seseorang ya, pemahaman terhadap permasalahan agama terkadang terbalik-balik, waliyadzubillah, ya, kemudian ya, dia tidak ada kepedulian dengan ilmu, sementara di sisi yang lain ya, sering berbicara tentang agama, memberikan arahan ini, arahan itu, di atas pemahamannya sendiri. Terkadang menghukumi sesuatu yang ternyata sesuatu itu sesuatu yang juga dipahami sendiri. Melihat di tempat fulan atau di ma'had fulan seperti ini. Ya, kemudian terapkan sendiri. Wah, ini ada di tempat yang lain seperti ini. Tanpa mengetahui apa landasan dilaksanakan tempat, di tempat lain seperti itu. Maka ya, satu perkara yang semestinya untuk kita semua ya, berupaya untuk menerapkan, karena ini perkara yang akan bisa menutup berbagai kejelekan. Ini apa yang masyhur ya, sering diungkapkan oleh para ulama ya, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar dirinya, mengetahui kapasitas dirinya. Semoga kita termasuk dari golongan yang seperti ini, yang dengannya akan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengisyaratkan tentang apa yang disebut dengan ar-ruwaybidah. Ar-ruwaybidah. An ar-rajul at-tafih yatakallamu fi umuril 'ammah. Ini seorang yang tafih. Ya, seorang yang dungu. Dia berbicara tentang permasalahan-permasalahan umum. Ya, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan maslahat orang banyak. Termasuk di dalam tentang permasalahan-permasalahan dakwiyah, permasalahan dakwah. Nabi mengingatkan dari yang seperti ini. Dikarenakan bahayanya orang yang demikian keadaannya terhadap masyarakat, baik terkait dengan dunia mereka, lebih-lebih kaitannya dengan permasalahan agama mereka. Baik, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum. Sekali lagi, baik dalam hal ini ikhwah yang sudah berkeluarga ataupun yang belum ya, maka hendaknya setiap kita berusaha untuk mempersenjatai diri kita dengan ilmu ya, karena fitnah syahwat maupun syubhat ya semakin dahsyat. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min alladhi qablahu ya, tidaklah datang suatu zaman ya, kecuali zaman tersebut yang datang itu lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya. Dibandingkan zaman yang sebelumnya, karena semakin sedikitnya para ulama, semakin tersebarnya kejahilan, semakin tersebarnya fitnah-fitnah, ya, maka butuh semua itu dihadapi dengan ilmu. Dan jika kita melihat sekian banyak orang-orang yang terseret dengan fitnah, terbawa ke dalam pemahaman yang dahulu mereka sudah tahu bahwa itu adalah pemahaman yang menyimpang, bahwa itu adalah dakwah yang sesat, dikarenakan meremehkan permasalahan ini. Seakan jauhnya tempat dia sebagai alasan untuk tidak mendatangi majelis ilmu. Apalagi beralasan, oh yang dekat dengan pondok juga ada yang tidak ngaji kok. Dan ini sesuatu yang terucap dari mereka. Ketidakhadiran orang-orang yang dekat dengan pondok, atau bahkan di lingkungan pondok, itu sebagai alasan bagi mereka untuk mengatakan, oh yang dekat juga enggak taklim kok. Ya. Sehingga akhirnya, ketika dahsyatnya fitnah yang ada di luar, masih memungkinkan kalau yang ada di dalam, itu ada peringatan-peringatan. Yang ada di luar sana, siapa yang mengingatkan mereka kalau tidak sampai informasinya kepada mereka yang mengetahui tentang masalah ini. Sehingga sudah berubah pemikirannya, yang dahulu dianggap sebagai kelompok bidah, sekarang mengatakan sama-sama ahlus sunnah. Ya. Ya, kita jangan terlalu kenceng lah, jadi salafi yang nyantai saja. Ya. Itu ungkapan-ungkapan mereka. Salafi yang nyantai itu bagaimana? Ya. Sementara Nabi SAW menyatakan, saddidu aqaribu. Ya. Saddidu, artinya betul-betul. Ya, hendaknya kalian berjalan di atas apa yang digariskan di dalam syariat ini dengan segenap kemampuan kalian. Wa qaribu, jika ini tidak mampu, ya, maka upayakan untuk ya mendekat kepada apa yang merupakan kesempurnaan itu. Ya, mendekat. Fitnah dengan berbagai bentuknya ini perkara yang sangat berbahaya, sehingga menuntut bagi kita semua untuk betul-betul membentengi diri dengan ilmu, karena ini yang akan bisa menjadi pelindung kita, ya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bencana fitnah tersebut. Dan jangan sampai saya lagi seorang pun di antara kita, ya, mengandalkan kepada diri-diri kita bahwa saya sudah belajar, saya sudah mengerti mustalahul hadis, saya sudah mengerti usul fikih, saya sudah mengerti qawaid fikhiyah, ya, kemudian merasa aman dari itu semua. Berapa banyak orang-orang yang di saat fitnah terjadi, ilmu-ilmu tadi, ya, tidak bisa menolongnya. Kenapa sebabnya? Dikarenakan ada unsur ujub tadi. Hal yang jelas, itu perkara yang wadih, yang jelas. Menyimpang tidak bisa dipahami bahwa itu adalah penyimpangan. Oleh karena itu, di sini ya, pentingnya bagi kita untuk betul-betul ya, menyerahkan diri kita, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan keselamatan agama kita dengan menempuh ya, sebab dengan kesungguhan, yakni mempelajari ilmu syar'i ini sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang mampu untuk seorang mempelajari ya, 3 cabang ilmu, ya dia pelajari itu. Yang mampunya 2 cabang ilmu, ya dia pelajari itu. Ya, yang mampunya 1 cabang ilmu, ya dia pelajari sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi. Wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Insyaallah untuk materi saya sampaikan pada kesempatan mendatang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.